فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن استنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. إخواني الأخوات، رحمة الله sekalian، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kesenangan, limpah kurnianya, nikmatnya kepada kita selama ini, terutamanya nikmat menjadikan kita hamba-hambanya yang masih lagi di atas jalan lurusnya, iaitu siratal mustaqim. Semoga Allah SWT terus menerus memberikan kita hidayah ke atas jalan ini dan menjauhkan kita daripada jalan orang-orang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang sesat. Dan alhamdulillah, pada malam ini dengan menyahut ataupun dalam menyahut perintah dan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berpegang teguh kepada dua perkara, yaitu kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW telah berjanji bahawa barang siapa yang melakukan demikian, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Dan maksudnya atau maknanya, mereka yang tidak betul-betul berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah ini, maka dia mungkin akan sesat, bahkan dia akan sesat selama-lamanya, dia tidak akan dapat petunjuk. Dan pada pelajaran yang lepas telah kita bacakan ayat tentang wasiat. Apabila seseorang itu hampir meninggal dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya telah mewajibkan atasnya untuk berwasiat untuk kedua ibu bapanya dan kaum kerabatnya jika dia meninggalkan harta yang banyak khairat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa itu adalah hak alal muttaqin, satu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah terangkan tentang orang yang mendengar wasiat itu dilakukan, maka janganlah dia mengubahnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan mengetahuinya. Innallaha sami'un alim, maka dosanya atas orang yang mengubahnya. Kemudian barang siapa yang mendengarnya kemudian mengubahnya kerana takutkan wasiat itu condong kepada keburukan ataupun dosa, maka la junaha alaih, tidak ada apa-apa dosa baginya. Dan Allah SWT menerangkan innallaha ghafurur rahim. Dan telah kita jelaskan huraian tafsir ayat-ayat tersebut, bahawa ayat ini disebut oleh jumhur ulama, begitu juga fuqaha, yani ulama tafsir maupun fuqaha, bahawa ayat ini adalah ayat yang telah dimansuhkan. Dimansuhkan oleh ayat apa? Ayat wasiat. Ni ayat wasiat dimansuhkan oleh ayat faraid. Ayat faraid yang terdapat dengan detailnya di dalam surah An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum, Allah SWT mewasiatkan kepada kamu di dalam anak-anak kamu, lidzakari mithlu hazil untayain, dan seterusnya, bagi lelaki itu bahagian berbanding dengan wanita, seorang perempuan. Dan sebelum itu Allah SWT akan menerangkan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruha, bagi lelaki bahagian daripada apa yang ditinggalkan oleh dua ibu bapa dan kaum kerabat, dan bagi wanita juga bahagian dari apa yang ditinggalkan, yakni pusaka ibu bapa dan kaum kerabat, yang sedikitnya ataupun yang banyaknya, tetapi nasiban mafruha, yakni bahagian yang telah difardhukan. Dan ayat di dalam surah An-Nisa berkenaan dengan para ayat ini adalah ayat yang menghapuskan hukum yang terdapat di dalam ayat wasiat ini. Ini yang disebutkan oleh ramai ulama dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya. Dan telah diterangkan bahawa Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala menganggap bahawa ayat wasiat ini tidak dimansuhkan, tetapi ayat wasiat ini diterangkan ataupun dikhususkan oleh hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tentang jumlah yang boleh diwasiatkan, iaitu tidak lebih daripada berapa? 1/3. Dan berkenaan dengan siapa yang boleh diwasiatkan ataupun tidak, daripada hadis la wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk waris. Dan yang lain-lain lagi adalah yang dikhususkan oleh atau ditafsirkan di dalam ayat-ayat waris ataupun ayat-ayat faraid. Dan ini di dalam kitab Ibn Kathir mengatakan ini adalah pandangan Fakhrul Razi rahimahullah ta'ala, dan beliau seolah-olah bersandarkan hal ini kepada beberapa riwayat daripada sebahagian ulama salaf. Tetapi kata Ibn Kathir, ini adalah antara perkara yang pelik, yang lemah, yang pelik, kerana mengatakan bahawa ayat ini tidak mansukh. Kenapa? Jadi yang paling nyata sekali, yang paling kuat sekali dalam banyak-banyak hujah, kita lihat ayat tersebut kata apa? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidain wal aqrabin. Sampai habis ayat. Kutiba alaikum maknanya apa? Diwajibkan ke atas kamu. Jadi apa hukum yang wajib ini? Alwasiyah, ya ini berwasiat kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat. Jadi kalau tak wasiat, apa hukumnya? Berdosa, kerana melanggar kewajipan. Tetapi tak ada ulama yang besar, yang kecil, yang baru nak jadi, tak ada ulama yang kata wasiat tu tu wajib. Mereka katakan wasiat tu sunnah. Kadang-kadang tak boleh wasiat. Jadi macam mana kita nak katakan ayat ini hukumnya masih baki lagi, tidak dimansuhkan? Itu satu. Kita belum katakan tentang siapa yang boleh diberikan wasiat dan berapa banyak jumlah wasiat. Jadi kalaulah hukum ini, yakni wajib wasiat ini, tidak wajib dengan ijma' ulama dan dalil-dalil lain, paling kuat yang menerangkan tentang tuntutan wasiat itu adalah hadis dalam Bukhari dan Muslim daripada Ibn Umar, siapa yang mempunyai harta maka janganlah dia tidur melainkan apa? Wasiatnya ada di sisinya. Tapi itu pun tak sampai kepada wajib. Sebab apa? Kita kalau tak wasiat pun, harta benda kita tetap akan pergi kepada ibu bapa dan kaum kerabat, yang ini sebahagian kaum kerabat. Jadi bagaimana ayat ini boleh atau terus jalan hukumnya? Jadi itu kemuskilan yang paling besar. Bahkan itulah hujah yang paling kuat mengatakan bahawa ayat ini mansukh. Boleh? Jadi kalau benar bahawa ayat ini mansukh, maknanya ada dalam Al-Quran sesuatu yang dinamakan mansukh, iaitu ayat yang dimansukhkan. Dan ini antara ayat yang dimansukhkan, contoh ayat yang dimansukhkan yang disebutkan secara isyarat di dalam ayat yang pernah kita tafsirkan dahulu, manan saf min ayatin aw nunsiha nafi bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apa yang kami nak mansuhkan, hapuskanlah daripada ayat, ataupun kami lupakannya, kami akan datang dengan yang lebih baik daripadanya ataupun yang sepertinya. Tidakkah engkau tahu bahawa Allah SWT maha berkuasa atas setiap sesuatu? Jadi itu menunjukkan dengan lafaz yang direct, yang jelas, Al-Quran menggunakan kata-kata nasakh. Allah memansuhkan sebahagian ayat. Tetapi ketahuilah, setiap yang dimansuhkan mesti Allah gantikan dengan yang lebih baik ataupun yang sepertinya. Jadi kalau ini ayat dimansuhkan, maknanya ayat yang memansuhkannya lebih baik daripadanya atau sepertinya. Dan kita tahu bahawa ayat faraid, ya, kandungan di dalam ayat faraid lebih mulia, lebih baik daripada berbanding dengan yang ini. Kerana ia telah memberikan bahagian-bahagian yang jelas, yang tidak boleh berubah. Jadi lelaki dapat berapa, anak dapat berapa, 1/3, seperenam, setengah dan seterusnya, seperempat bagi istri yang tak ada anak, seperlapan bagi istri yang ada anak, dan seterusnya. Telah kita ataupun pernah kita sebutkan bahawa dalam bab nasakh mansukh ini, di dalam Al-Quran terdapat pembahasan di kalangan ulama di dalam usul fiqh. Sepatutnya perkara ini telah selesai ya, kerana bukti yang banyak dibawakan dan lebih kuat menyatakan bahawa ada nasakh dan mansukh dalam Al-Quran, dan ada jenis-jenis nasakh dan mansukh dalam Al-Quran. Dan antara orang yang awal yang mengatakan demikian dan menulisnya dalam kitab adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam kitab yang masyhur iaitu Ar-Risalah. Kitabnya antara kitab yang pertama yang mengumpulkan pembahasan-pembahasan usul fiqh tentang sunnah, hujahan sunnah, ijma' dan seterusnya. Kitab yang amat berguna kalau nak tahu ilmu Imam Syafi'i. Kenapa dia layak jadi imam, kenapa orang taklid dia, awak baca kitab Ar-Risalah. Kebanyakan dia boleh faham, yang tak faham tak apalah, baca sikit-sikit lebih kurang tu kan, dapat tahu dia bawa dengan cara berhujah. Dengan cara berhujah, kalau orang kata begini, begini, begini, kita jawab begini, begini. Kalau orang kata begitu, kita jawab begini. Itu dia apa ni, kelebihan Imam Syafi'i, kuat hujahnya. Dan dia berhujah dengan adab dan tawaduk. Kadang-kadang dia kata dengan mengikut apa yang saya ketahui, inilah yang dikatakan oleh para sahabat. Kadang-kadang dia kata macam itu. Dia tak berapa garang sangatlah. Itu bukan maknanya dia tak tahu, itu menunjukkan kelebihan ilmunya, warak. Yang dia tahu tu maknanya insyaAllah itulah yang betul. Jadi dia membahaskan perkara-perkara dalam usul fiqh tentang hujah umum, khusus, nasakh mansukh antara masalahnya, dan kehujahan sunnah. Jadi hujah bahawa sunnah adalah satu hujah dalam agama, dan sunnah boleh menghususkan Al-Quran, boleh memansuhkan Al-Quran. Kerana ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ini satu ayat sebagai contohlah. Ada beberapa buah ayat lagi yang disebutkan oleh ulama. Itu yang ingin saya ingatkan. Boleh ya? Jadi dalil bahawa ayat ini dimansuhkan, ayat ini kata wajib wasiat. Tetapi ijma' ulama' kata tak, tak wajib. Dimansuhkan pula dengan ayat apa? Dengan ayat faraid. Faraid tak wajibkan wasiat. Sebab ibu bapa dah dapat. Mana kita dah dapat faraid, kita wasiatkan lagi. Maknanya dia dapat ekstra. Tak boleh. Tak mungkin. Jadi itu hujah yang paling kuat dalam hati. Dan Nabi SAW telah melarang kita wasiat untuk waris daripada hadis pula. Ini bukan masalah pengkhususan saja. Baik, kita pindah kepada ayat berikutnya. Jadi ayat selepas ini semua bermula dengan ataupun nerangkan tentang kewajipan-kewajipan secara detail atas orang-orang yang beriman. Sebab ayat-ayat ini semua datang selepas ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah kebajikan kamu palingkan wajah kamu ke timur dan ke barat, tapi kebajikan adalah beriman pada Allah, pada hari akhirat, pada malaikat, kitab, nabi-nabinya, dan mendirikan solat dan seterusnya. Jadi ini didetailkan akan kewajipan-kewajipan yang merupakan kebajikan dan ketakwaan. Yang pertama disebutkan tentang apa? Wasiat. Baik, ayat 183 hingga 184 firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Dan maksudnya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan maka wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ini adalah ayat yang masyhur apabila datang bulan Ramadan dibacakan oleh khatib dan penceramah, iaitu ayat puasa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini satu panggilan kepada orang-orang yang punya sifat apa? Sifat iman. Di dalam banyak-banyak sifat dalam orang ini, Allah SWT memanggil dengan sifat iman, menunjukkan kemuliaan sifat iman ini berbanding dengan sifat-sifat lain. Dan ketahuilah dalam ayat seperti ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bahkan dalam setiap ayat yang mempunyai panggilan ya ayyuha dan sebagainya, terdapat beberapa faedah. Yang pertama adalah menunjukkan bila dipanggil seorang itu, menunjukkan kepentingan perkara yang nak disampaikan, menunjukkan kepentingan perkara yang nak disampaikan. Jadi dalam ayat ini yang nak disampaikan apa dia? Puasa. Jadi bila dipanggil ya wahai orang-orang beriman, menunjukkan kepentingan kepuasa, kepentingan syariat puasa. Kemudian yang kedua adalah apabila terdapat panggilan dengan satu sifat, contohnya dengan sifat iman, ini menunjukkan bahawa menjalankan atau melaksanakan hukum ini adalah termasuk daripada iman, termasuk daripada keimanan. Jadi bila dipanggil orang itu dengan sifat dia beriman, lepas tu dia suruh buat ini, menunjukkan kalau kita buat perkara yang disuruh itu, ia termasuk apa? Iman. Ini sebenarnya perkara yang amat penting. Jadi wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu, maknanya kalau kita puasa akan tambah iman. Lagi banyak kita puasa, banyak lagi lengkap kita amalkan perkara yang diperintahkan kepada yang dipanggil itu, maka ia akan menambahkan sifat yang mula-mula kita panggil. Jadi ulama beri contoh, kalau dikatakan ya talibal ilmi ihfaz, wahai penuntut ilmu hafallah, jadi sifat dia yang dipanggil adalah dengan penuntut ilmu. Itu sifat yang dipanggil orang ini. Dalam banyak-banyak sifat dia panggil penuntut ilmu. Lepas tu perkara yang nak disampaikan kepada orang ini dengan sifat ini adalah ihfaz, maknanya hafal. Ini hafallah ilmu. Jadi kalau kita laksanakan perintah tersebut, maka dia akan menambahkan sifat mana satu? Sifat yang itulah juga, iaitu sifat talabul ilm. Maka dia hafal, dia akan lebih dalam lebih sempurna dia dalam sifat penuntut ilmu. Jadi dalam ayat ini, kita kalau jumpa orang-orang yang beriman, buat ini, jangan buat ini. Jadi perkara yang kita perkara yang disampaikan itu, kalau kita lakukan, dia akan menambahkan sifat yang mana kita dipanggil dengannya. Dan sebaliknya, apabila kita meninggalkan perkara yang kita disifatkan dengannya, iaitu dengan iman, disuruh kita lakukan itu, maka akan mengurangkan iman tadi, mengurangkan sifat kita tadi. Jadi kita kalau tak puasa ataupun tidak puasa dengan sempurnanya, maka dia akan mengurangkan keimanan kita. So ini semua menunjukkan bahawa iman itu antara termasuk dalam makna iman itu adalah amalan yang soleh. Dia akan menambahkan keimanan, dan meninggalkan amalan yang soleh adalah maksiat, dan maksiat mengurangkan sifat keimanan. Dan Allah SWT kemudian berfirman, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Jadi tentu sekali kalau dipanggil seorang itu dengan sifat keimanan, maka kita kena dengar betul-betul, sebab ia tentu adalah kebaikan yang diperintahkan untuk kita lakukan, ataupun keburukan supaya kita jauhkan. Tentu sekali, jadi kita dengar betul-betul. Jadi perintah di sini adalah kutiba alaikumusiyam, telah ditulis untuk kamu atau atas kamu berpuasa. Jadi ini kutiba ni telah kita tafsirkan dahulu. Kutiba maknanya diwajibkan. Tulisan kat sini maknanya diwajibkan. Ini dalam bahasa pun. Kemudian dikatakan alaikum. Alaikum maknanya apa? Wajiblah. Di atas kamu, bukan untuk kamu. Tulis atas kamu. Jadi menunjukkan ini diwajibkan atas kamu. Tidak disebutkan seperti biasa siapa yang mewajibkan, yang menuliskan. Tapi diketahui secara maklum bahawa dia adalah Allah Azza wa Jalla. Dan antara tujuan tidak disebutkan adalah kerana ia diketahui. Dan kedua untuk apa? Untuk meringkaskan kalam. Sebab dalam bahasa Arab, meringkaskan kalam itu satu perkara yang terpuji. Bukan panjang lebar menjela-jela. Tapi biar cakapnya sikit, tapi apa maknanya banyak. Itulah balaghah. Dan kemudian ia memberi isyarat kepada keagungan yang menulis itu. Sebab tak disebutkan kutiba alaikumus siyam. Apa dia yang dituliskan, diwajibkan atas kamu adalah as-siyam. So as-siyam ini dalam bahasa Arab asal maknanya adalah menahan imsak. Imsak tu maknanya siyam ataupun as-saum. Tapi dalam syarak dia mempunyai makna yang lebih khusus daripada setakat menahan. Yang menahan di sini dimaksudkan adalah menahan daripada makan dan minum. Dan perkara yang membatalkan apa? Puasa. Daripada terbitnya subuh. Terbit subuh ke terbit matahari? Terbit subuh. Terbit matahari dah lain eh. Terbit subuh sampai tenggelamnya matahari. Biniyah, dengan niat lah. Itu tentu sekali. Jadi itu adalah istilah syar'inya. Kalau nak tanya mana dalil untuk definisi definisi seperti ini. Kalau definisi ini daripada bahasa, mereka akan datangkan dalil-dalilnya daripada sudut bahasa. Apa dalil untuk bahasa? Quran yang mula-mula sekali kita gunakan, yang ni dalil membuktikan makna satu kalimat ini adalah begini. Kita ambil daripada Quran. Kalau Quran turun dalam bahasa apa? Bahasa Arab, bukan turun dalam bahasa Melayu. Jadi kalau ayat ini ataupun kalimat ini bahasa Arab ada dalam Quran, disebutkan dalam hal lain lebih jelas maknanya, kita ambil daripada situ. Jadi antaranya adalah dalam ayat surah Maryam, iaitu tentang bagaimana Maryam alaihissalam ibu Isa apabila mengandungkannya dan melahirkannya, diperintahkan untuk apa ni, untuk sampaikan kepada orang ramai, ataupun apabila ditanya oleh orang ramai tentang anak ini, maka katakanlah aku ini berkuasa. Wa imma fa imma tarayna minal fa imma tarayna faquli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Kalaulah ada seorang manusia bertanyakan engkau, maka katakanlah kepadanya, ini aku bernazar pada hari ini untuk berpuasa. Bernazar untuk Tuhan Ar-Rahman untuk berpuasa. Dan aku tak akan berkata-kata kepada seseorang pun. Jadi kita kena katakan kepada orang tu, Maryam kena katakan kepada orang itu, aku sedang berpuasa pada hari ini, aku tak berkata apa-apa. Jadi puasanya puasa apa? Puasa tak bercakap. Jadi menahan diri daripada bercakap, bukan daripada makan minum. Sebab dia baru makan. Makan buah kurma, minum air tu lah selepas dia melahirkan. Jadi macam mana dia nak cakap kalau dia dah berpuasa tak boleh cakap, ataupun dia menazar tak mau cakap? Jadi senang aja, ulama kata dia cakap dengan bahasa isyarat, tak payah keluarkan suara. Dan itu menunjukkan bahawa asal makna puasa adalah menahan. Tetapi dalam syarak, maksud menahan di sini adalah daripada menahan diri daripada perbuatan minum, jima dan sebagainya yang membatalkan puasa. Itu terdapat di dalam Al-Quran, seperti akan datang dalam ayat-ayat ini, dan juga dalam hadis-hadis tentang syarat-syarat berpuasa, apa yang membatalkan puasa dan seterusnya. Baik. Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi puasa sekarang dah wajib, siapa tak buat berdosa. Dan Allah SWT kemudian melanjutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Jadi Allah SWT khabarkan bahawa puasa ini telah diwajibkan juga atas kaum sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Yang ini sebelum umat Muhammad SAW, iaitu umat Ahlul Kitab. Kerana yang diketahui Allah SWT turunkan syariat adalah pada Ahli Kitab. Jadi mereka semua telah diwajibkan apa? Berpuasa. Jadi ka kat sini kaf tashbih, maknanya kaf menyerupakan. Jadi kat sini apa yang diserupakan, disamakan, adakah diserupakan puasa itu ataupun diserupakan penulisan ataupun kewajipan berpuasa? Kewajipan berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Jadi yang sama kat sini adalah kewajipan berpuasa. Bukan puasa itu sendiri yang sama. Maknanya puasa kita dengan puasa umat sebelum kita sama. Tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Eh? Jadi kewajipan berpuasa ini memang ada sama dengan umat-umat sebelum dahulu. Tetapi apakah kaifiat puasa itu sama? Maka jawabnya tak sama. Kerana mereka berpuasa apabila mereka tidur, mereka dah tak boleh makan dan tak boleh berjima. Jadi kalau balik aja maghrib penat, tak sempat nak buka, dah tidur je habis, dia dah tak boleh apa, dia tak boleh sahur. Jadi besok terus kena puasa lagi dah 24 jam. Itu adalah syariat puasa Ahlul Kitab. Adapun syariat kita mula-mula macam itu, itu akan diterangkan nanti lah. Mula-mula macam itu, kemudian kita diringankan di mana kita boleh apa ni, makan, minum walaupun kita dah apa ni, dah tidur selagi belum masuk subuh. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kenapa Allah SWT mengkhabarkan bahawa syariat puasa ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita? Kerana puasa ni antara ibadat yang payah dikerjakan. Sebab dia perlu daripada kita kesabaran menahan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang asasi pula tu, iaitu makan dan minum. Semua manusia perlu makan dan minum. Dan juga berjima, tu juga syahwat yang kuat. Itu adalah antara syahwat yang ada pada semua kehidupan. Binatang pun perlu makan, perlu minum. Dia dah tak kira lagi bila lapar dia mesti cari makan. Haus mesti dia cari minuman. Dan kalau dah datang syahwat dia akan cari untuk lepaskan syahwat. Manusia juga begitu. Sebab tu tak payah kita nak suruh ataupun terangkan dia kamu mesti makan setiap hari. Tak payah rasul-rasul diutuskan untuk terangkan apa? Dia mesti makan. Kenapa dia mesti makan? Sebab budak kecil dilahirkan aja, belum berapa minit aja dia dah apa? Cari makan. Dia dah tahu macam mana cari makan. Dia bukan keluar merayap cari makan. Dia tinggal pekik aja. Dia tinggal nangis aja. Panik. Mak, bapak panik. Kalau mak buat bodoh tidur, bapak akan kejutkan. Bapak tak boleh tidur. Cepat-cepat susukan ke sini dia. Betul punya efektif. Macam kita petik, tekan batannya, makanan datang. Dah habis dia diam. Lapar dia, pekik lagi. Begitulah sampai dia boleh cari makan sendiri. Dia dah besar, dia dah boleh jalan, dah boleh apa semua, dia pergi kat Xbox, dia buka sendiri. Awak nak tahan macam mana pun dia akan buat dia. Dia akan melalak. Makan yang dia tak suka, dia kata tak suka. Dia tak nak makan sayur, dia tak makan. Nak makan yang suka, yang sedap-sedap, dia makan. Jadi itu semua adalah gharizah ataupun syahwat yang memang ada. Itu juga dalam syahwat jima. Mereka memang ada hal tersebut. Sebab tu tak payah nak ajar sex education. Tak payah nak ajar. Sebab dah memang ada dalam tabiat manusia. Yang kita ajar cuma apa? Adab-adabnya saja. Yang halal, yang haram, syarat-syarat. Tetapi tentang hal tersebut tak payah nak diajar. Sebab memang akan ada tarikan antara lelaki dengan perempuan. Perempuan dengan lelaki. Bukan lelaki je tertarik pada wanita. Wanita pun tertarik dengan lelaki. Kalau satu side aja tak jadi. Jadi mesti ada dua-dua. Itu memang ada. Baik. Tapi kemudian kata orang tu di diterangkan tentang perkara yang memberi maslahat kepada manusia, dan supaya diterangkan juga perkara yang harus dijauhkan kerana memberi mudarat kepada manusia dalam hal-hal ini. Makan, minum, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bagus, mana yang tak bagus. Umumnya semua yang baik, yang halal, tayyiban, semuanya bagus, kita boleh ambil. Yang selain daripada itu, tidak. Jadi dalam hal ini, dalam berpuasa ini, kita diperintahkan untuk menahan diri daripada makan dan minum dan berjima. So, perkara yang senang ke susah? Susah, perintah yang amat susah. Sehari, sehari penuh. Kalau dia 8 jam, 8 jam, kadang-kadang dia lebih, kadang-kadang dia kurang. Kadang-kadang dia sampai 12 jam, 13 jam, tengok apa? Tengok musim. Di sebagian tempat lebih daripada itu, sebagian tempat kurang. Jadi dia akan melemahkan badan dan sebagainya. Jadi oleh kerana dia susah, kata ulama, hikmah di sebalik dikhabarkan bahawa kewajipan puasa ini juga pernah diwajibkan atas umat-umat sebelum ini. Untuk apa? Untuk memberikan penenangan ataupun ketenangan jiwa kepada orang-orang beriman, supaya mereka dapat apa? Dapat memikul tanggungjawab ini bersabar, sebab mereka tahu, mereka ingat bahawa orang-orang dahulu pun apa? Diwajibkan berpuasa. Bukan kita je. Jadi kalau sama-sama buat, sama-sama buat, dia tak rasa sangat, betul tak? Boleh? Sebab tu kalau diorang ramai-ramai memberontak, tak ada rasa apa-apa pun. Cuba sorang-sorang pergi apa? Pergi tunjuk perasaan. Mana dia nak buat? Dia nak tunjuk perasaan si ramai-ramai. Dia tak rasa sangat. Kalau nak buat jahat, ramai-ramai. Kalau kat stadium, kalau nak mengamuk, nak apa semuanya, ramai-ramai semua jadi kuat. Cuba sorang-sorang dia nak mengamuk, tak berani. Betul tak? Begitu juga dalam hal-hal kebaikan, kewajipan dan sebagainya. Kalau sama-sama solat, tak rasa sangat. Sama-sama ramai-ramai belajar, cuba seorang dua orang aja habis. Dia tengok dia, tengok dia, ngantuk. Tengok buku, ngantuk lah. Habis. Itu antara hikmah bila dilakukan bersama-sama, ataupun diketahui orang lain juga melakukan perkara yang sama. Dalam negeri kita, kita tahu semua orang bila masuk parking memang kena bayar. Tak ada orang kecuali, mereka dia ada rumah sendiri lah macam ni. Jadi alamak, kena bayar, mula berat. Kalau dia seorang kena, marah tak dia? Ada tak usaha tak nak buat? Mesti ada punya. Tapi dia tahu semua orang dah buat lah, kita pun buat juga. Antara dia, sebab kita tahu pun ini dikongsi oleh orang ramai. Jadi sebenarnya Allah SWT nak, walaupun dia diwajibkan, ia adalah ilmu untuk kita mengetahui, kemudian kita dapat laksanakan juga perintah yang agak berat ini. Kemudian lagi satu faedah adalah, jika perkara ini diwajibkan atas umat-umat sebelum ini, menunjukkan bahawa melaksanakannya dapat pahala. Satu kelebihan kalau dia dapat pahala. Dan oleh kerana umat ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maka tentulah tak lengkap kelebihan umat ini kalau orang lain dapat kelebihan berpuasa, kita tak dapat kelebihan berpuasa. Jadi dengan diwajibkan atas kita berpuasa, maka tahulah kita bahawa kita ni masih lebih, masih afdal berbandingkan dengan umat-umat lain. Sebab apa yang mereka dapat daripada kebaikan, kita juga dapat. Ini bukti bahawa tak ada kebaikan kat umat yang sebelum itu, melainkan kita ada. Kalau tak ada pada sini, menunjukkan bahawa kita akan digantikan dengan perkara yang lebih baik daripada itu. Jadi bila diterangkan bahawa siam ni ataupun puasa ni wajib dan orang lain pun buat, maka tak bolehlah kita tinggalkan. Kemudian disebutkan hikmah di sebalik pensyariatan ini, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Jadi ini adalah hikmah yang secara nas disebutkan dalam Quran kenapa diwajibkan berpuasa. Sedangkan kita tahu apakah Allah Subhanahu Wa Taala perlu menerangkan kenapa ini wajib, kenapa ini tidak diwajibkan, kenapa ini haram. Perlulah Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kenapa, kenapa, kenapa. Tak perlu kan? Tapi dalam banyak ayat, banyak perintah dan larangan, Allah Subhanahu Wa Taala terangkan secara detail kadang-kadang kenapa diwajibkan ini, kenapa dilarang hal ini. Sebab Allah SWT memberi perintah dan melarang kata siapa? Orang-orang yang bukanlah orang yang boleh berfikir, yang berakal. Kalau tak berakal, tak boleh cakap, tak boleh perintah, belum tak faham. Waktu budak kecil tak wajib apa-apa, orang gila tak wajib apa-apa. Jadi akal itu adalah mana tu taklif, iaitu tempat kewajipan itu diturunkan. Jadi oleh kerana itu, kadang-kadang akal, bahkan selalunya akal perlu mengetahui kenapa diwajibkan begini, kenapa dilarang begini. So ini dalil bahawa kita gunakan akal. Tidak menggunakan akal, ataupun ada orang mengatakan bahawa kita tak boleh gunakan akal secara mutlak dalam syariat, itu adalah satu perkara yang salah. Bahkan kita wajib gunakan akal dalam syariat, cuma cara menggunakan akal itu perlulah dia apa? Dipandu oleh wahyu. Dipandu oleh wahyu, gunakan akal untuk memahami syariat. Kalau boleh difaham, kalau tak boleh faham, kita serah diri saja pada apa yang ada di dalam wahyu. Ilmunya kita serahkan kepada orang yang mengetahui, ataupun serahkan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini Allah terangkan bahawa dengan kita berpuasa, kita akan bertakwa. La'allakum ni maknanya ta'lil, supaya kamu bertakwa. Tapi tak bermakna kalau puasa je terus jadi orang bertakwa, terus jadi baik. Dulu mencuri dah tak curi lagi pasal puasa. Dulu tipu maki amun, bila puasa tak maki amun, mana pula. Tapi kalau kita jumpa orang macam itu, masih jahat lagi bulan Ramadan dan dia berpuasa pula tu, kita kata ayat ni salah. Allah kata siapa yang berpuasa ni, puasa ni diwajibkan atas kita atau orang semua kita supaya kita bertakwa. Mesti bertakwa. Orang ni dah tak bertakwa. Kadang-kadang terawih pun berebut-rebut, nak buka pun apa, beli buka, buka lain cerita, beli buka pun berebut-rebut, parking asal boleh. Betul tak? Belum orang yang jual buka lagi, dia sendiri buka. Jadi menunjukkan bahawa la'allah ni adalah untuk hikmah, iaitu semoga kamu bertakwa. Jadi kalau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, jika tidak ada, jika cukup syarat dan tidak ada halangan, itu selalu kita nak sebutkan. Bila ada janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sesuatu, dia mesti cukup syarat. Intifa'ul mawani', dia bebas daripada halangan. Dan dengan izin Allah SWT dia akan apa? Dia akan berlaku. Adanya kita tak tahu, ada halangan-halangan yang Allah lebih tahu kenapa kita tak dapat takwa tersebut atau tak dapat itu dan ini. Jadi kalau dilakukan dan cukup syarat, tak ada halangan, maka orang ini insyaAllah akan jadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Sebab puasa ini bukan setakat tak makan, tak minum, tak berjima, tapi ia mesti dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan itulah asal maksud takwa. Bila dilakukan sesuatu, sebab tu apa juga ibadat sebenarnya, bukan puasa je, apa juga ibadat, beri zakat pun akan dapat ketakwaan. Semua benda tu ketakwaan. Tapi dikhususkan kat sini puasa, sebab dengan kita tidak makan, tidak minum, kita akan apa ni? Akan jadi lemah. Tapi bukan hanya lemah saja yang dimaksudkan kat sini, tetapi adalah lemah ini kerana tak makan, tak minum, dia akan mengecikkan jalan-jalan syaitan. Sebab itu adalah jalan-jalan syahwat. Dan jalan-jalan syahwat adalah tempat duduknya syaitan, tempat masuknya syaitan. Bila orang tu dah kuat, dah kenyang, dah apa semuanya, dia akan melakukan ataupun mudah digoda oleh syaitan. Jadi itu antara hikmah berpuasa. Dalilnya apa dia? Dalam hadis yang masyhur daripada Nabi SAW, ya ma'asyara syabab, alaikum bizawaj, man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu daripada kamu alba'a, hendaklah dia berkahwin. Fa'innahu aghattu lil basar, sebab berkahwin itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, lebih memelihara kemaluan. Tapi siapa yang tak mampu, fa'alaihi bis saum fa'innahu lahu wija. Tapi siapa yang tak mampu, hendaklah dia berpuasa. Jadi puasa adalah alternatif untuk berkahwin kalau tak mampu. Sebab dia adalah wija, yakni satu shield, penyelamat, seperti berkahwin itu menyelamat. Jadi puasa juga akan menundukkan pandangan dan akan melihara nafsu syahwat. Sebab itu tak ada alternatif lain. Orang kata kalau tak dapat kahwin, takut nak buat zina, dia pergi unani, buatkan mani dengan sengaja. Mana pula macam itu? Kalau ada, mesti Nabi SAW dah sebutkan. Kan itu, mana ada orang, bukan mana ada orang lah. Maksudnya, biasanya orang yang makan air mani dengan sengaja, mana ada gitu-gitu je, dia nak kena tengok dulu gambar lucah apa semuanya. Datanglah masalah lain. Betul tak? Itu cara yang sama bodoh sekali sebenarnya, mengatakan bahawa, apa ni, ataupun mengambil khilaf bahawa kononnya, memang ada khilaf kalangan ulama' membolehkan apa ni, mengeluarkan mani kerana dia adalah mudarat yang lebih kecil bandingkan kalau dia buat zina. Faedah ni dalam hal ni tak boleh dipakai. Dalam hal lain boleh pakai, dalam hal kencing apa tu, apa ni, orang babi tu boleh. Kita tunggu dia habis kencing tu, baru kita ya, kita cuci dia. Bolehlah, pasal kalau dia keluar makin teruk. Tapi dalam hal ni tidak. Itu bukan alternatifnya. Jangan kita pakaikan akal apa ni dalam syariat, ataupun kita mengistihsan-istihsan kan, maknanya menganggap baik dalam syariat sesuatu perkara dengan akal kita. Sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man istahsana faqad syarram. Barang siapa yang beristihsan, menganggap baik, ini bagus dalam syariat, ini bagus dalam syariat, maknanya dia dah telah, dia telah mensyariatkan dalam agama. Kenapa hukum mensyariatkan dalam agama? Tidak, berdosa besar. Okey, kita teruskan. La'allakum tattaqun. Jadi moga-moga kamu bertakwa. Dan ini menunjukkan ketakwaan itu adalah satu matlamat utama, yang mulia, yang dicapai ataupun yang mahu dicapai dalam agama kita. Kelebihan orang bertakwa itu terlalu banyak sekali. Orang bertakwa itulah adalah awliya, wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tak? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, awliya, wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Kemudian Allah terangkan sifat orang-orang wali ini. Alladhina amanu, mereka-mereka yang beriman dan adalah sentiasa mereka bertakwa. Jadi semua orang beriman, semua orang yang bertakwa ikut ayat tadi dalam surah Yunus itu adalah orang yang adalah awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelebihan wali-wali ini, dia tak takut dan dia tak sedih. Jadi semua orang yang mati beriman, wali lah. Ini macam mana kita boleh pangkal ni kubur wali, ni kubur wali, ni bukan. Kubur wali kita kena letak selimut atas dia warna kuning lagi bagus. Kalau kubur raja-raja, kita letak warna kuning lah. Kalau bukan, kita letak warna lain ke apa, tak tahu. Sedangkan ikut ayat Al-Quran, semua orang beriman dan bertakwa adalah wali-wali Allah SWT. Cuma kewalian ini, dia bertahap, berperingkat, berdarajat. Ada wali-wali Allah SWT yang sempurna ataupun yang mulia, seperti Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, sahabat-sahabat, kemudian orang-orang soleh. Seburuk-buruk manusia pun wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi semua orang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi setiap keimanan itu yang ada pada manusia itu membawa dia kepada dekatnya dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mengikut kadar imannya dan ketakwaannya. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang dikira. Ayyaman ma'dudat. Ini dibariskan atas. Jadi kenapa dibariskan atas? Kata ulama, dia apa ni, ada yang mahdhuf yang digugurkan sebelum itu, ayyaman ma'dudat. Sebab apa maksud dekat sini adalah ada kena-kena dengan sebelumnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana seterusnya. Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa hari-hari yang tertentu. Jadi orang kata ni maf'ulun bihi lah. Jadi kamu berpuasa apa? Berapa lama? Ni dia, ayyaman. Beberapa hari yang dikira ma'dudat. Ini lah sifat untuk hari-hari ni. Allah SWT terangkan hari. Jadi hari itu apa? malam pun kira hari. Sebab tu kita tahu bahasa Arab hari bila cakap yaum, maknanya daripada subuh lah, daripada pagi sampai malam, sampai maghrib. Kalau lail, lepas maghrib sampai sampai subuh. Jadi di hari-hari yang tertentu. Tapi kita tahulah dijelaskan dengan lebih jelas lagi ya, tentang definisi hari untuk kita berpuasa. Jadi ayaman, beberapa hari yang dikira. Dan ma'dudat ini dalam wazan bahasa Arabnya adalah jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim ni satu daripada macam-macam jamak. Jamak banyak plural lah. Kita plural satu je kan. Kalau boy, boys, men, men, tu cuma beza spelling dia je lah. Tapi itu juga ada lain tak untuk boys? Tak ada kan? Cat, cats, ada lain tak untuk cats? Tak ada kan? Untuk saya tak ada. Tapi bahasa Arab ada banyak. Antaranya dengan ini, iaitu dengan alif dengan ta' kat belakang, muslimat, madrasat atau madaris lah, ataupun mudarrisat dan sebagainya. Ini nama jamak mu'annas salim. Dan jamak mu'annas salim ni plural untuk qillah, sirah jam'ul qillah, untuk plural yang sedikit. Tapi kalau untuk banyak, dia ada wazan lain. Dia ada wazan lain. Jadi kalau kita tahu ni sikit, walaupun ni nahu bahasa Arab grammar, tapi untuk tafsir dekat sini ada main faedah, ada main peranan. Jadi kita tahu bahawa maksud hari-hari yang sedikit ni, hari-hari yang dikira ni adalah hari-hari yang dikira yang sedikit. So ini juga satu lagi apa ni, kita katakan maksud daripada ayat ni seolah-olah nak jelaskan bagi kita puasa ni diwajibkan atas kamu. Yalah dia susah apa semua, tapi dah diwajibkan atas orang sebelum kita. Dan dia untuk kamu bertakwa. Dan dia bilangan harinya hanya sedikit saja, boleh dikira. Kalau boleh dikira tu maknanya dia sedikit. Ma'dudat maknanya boleh dikira. Jadi kalau dikira maknanya dia sedikit, bukanlah dia berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Tapi dia hanya apa? Atau berminggu-minggu, tapi dia cuma beberapa hari saja. Allah tak kata diwajibkan atas kamu puasa satu bulan sahaja, tak. Bulan pun dengar dah ngeri ya, sebulan ngeri juga. Tapi dia pakai apa? Pakai hari. Dan dia tak cakap diwajibkan atas kamu puasa beberapa minggu saja, tak. Minggu pun macam banyak. Jadi kata beberapa hari saja. Sebab dia tak kata berapa jam saja. Dia menunjukkan Allah SWT nak apa ni, nak galakkan kita, ajak kita, himbau kita berpuasa untuk dapatkan fadilat bertakwa. Ayaman ma'dudat. Dan kita tahu bahawa bilangan harinya adalah bilangan bulan Ramadhan, iaitu sama ada 29 ataupun 30 hari. Tak ada 28 eh, macam Februari tak ada eh. Dan tak ada 31, sama ada 29 atau 30 hari sebab mengikut bulan Qamari, bulan lunar. Itulah bulan Islam. Dan Islam menggunakan apa ni, bulan Qamari lah, lunar, bukan bulan Syamsi. Baik, faman kana minkum maridan. Jadi zahirnya semua orang beriman kena puasa hari-hari yang tertentu ni. Laki perempuan, tua muda, sahabat dah balik, dan juga yang sakit ataupun yang musafir. Jadi diterangkan lagi dalam ayat ini, faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kamu. Kamu di sini maknanya apa? Minkum, orang-orang beriman, daripada orang beriman. Maridan, sakit. Au ala safarin, atau atas safar, di atas perjalanan. Kita kena terjemah sikit sebab dia ada faedah. Atas perjalanan. Fa'iddatun min ayamin ukhar, maka beberapa bilangan daripada hari-hari yang lain. Kita ambil satu-satu dulu. Siapa daripada kamu yang sakit? Jadi ni umum, siapa juga yang sakit. Tetapi apakah diterangkan kat sini, sakit macam mana? Sakit gigi pun masuk tak tak boleh puasa? Kalau sakit perut je lah, sakit perut memang lah kan. Sakit flu lagi lah. Demam tentu sekali. Tapi yang sesama tu macam mana? Sesama sikit je. Batuk-batuk, tak payah puasa? gantikan dia pada hari yang lain. Tak disebutkan maridun nakirah, asalnya umum semua sakit. Sebab itu Imam Ibn Hazm rahimahullah taala, ulama apa? Zahiri. Zahir maknanya ikut zahir ayat. Dia kata apa juga sakit tak payah puasa. Nanti kita tahu dia bukan kata tak payah puasa, haram puasa. Ikut ayat ni kencang betul. Kezahiriannya lah. Dia memang hebat, ulama yang hebat. Jadi dia kata apa juga sakit walaupun sakit gigi. Adapun jumhur memahami daripada firman Allah SWT, barang siapa di antara kamu sakit jangan puasa, maknanya sakit yang menyusahkan dia berpuasa. Boleh puasa tapi apa? Menyusahkan dia berpuasa, memudaratkan dia, sehingga kan apa, sakit dia tak sembuh-sembuh. Atau mungkin boleh buat mati lagilah. Ataupun puasa itu lambat sembuhnya. Jadi yang macam gitu, jenis penyakit macam tu je lah yang apa ni dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi kalau orang itu sebenarnya sakit dia tu tak teruk mana, boleh puasa. Tapi dia pergi doktor, doktor kata makan pil ni 4 jam sekali. Ya, dengan antibiotik jangan habis, jangan apa ni, jangan habiskan pula. Mesti habiskan. Kalau ikutkan dia boleh puasa. Tapi kalau dia dia makan, dia tak boleh puasa. Tapi kalau dia tak makan, apa pula jadi? Dia lambat baik. Dia lambat baik. Jadi dia puasa ke DMC? Ha, dalam hal ini dia apa? DMC. Dia jangan berpuasa. Dia termasuk orang yang sakit. Sebab apa? Dengan dia berpuasa akan lambatkan sembuh dan susah untuk dirinya. Jadi yang itu kita tak payah. Seperti Allah SWT kata apa? Jangan puasa. Au ala safarin. Dan satu lagi sifat yang dikecualikan daripada hukum berpuasa ini, dia tak wajib berpuasa, ala safarin, yang dalam perjalanan, atas perjalanan, dalam perjalanan lah, lebih kurang sama. Kita lihat dalam bab sakit Allah gunakan maribun, yakni khabar kana, dah apa yang kau bahasa Arab. Tapi yang untuk musafir Allah tak pakai au musafiran. Pemangkan aminku maribat au musafiran. Itu lebih tepat lagi dengan yang pertama. Akaf dia kan au, tapi dipakai ala safar. Jadi inilah yang membuat ulama mengambil faedah. Allah SWT gunakan ala safar, maknanya dia dah mutalabbis bis safar. Maknanya dia dah dalam perjalanan. Bukan baru nak start perjalanan. Nah, ini ada pembahasan yang masyhur lah. Pembahasan yang sulit. Apa hukum orang yang hendak dan niat dan azam nak musafir pada pagi hari, dia belum keluar rumah lagi, boleh tak dia makan dulu sarapan? Boleh tak dia? Dia sarapan dulu kat rumah pukul 7.30 pagi. Dah siang dah. Dia boleh keluar lepas tu, tak payah puasa. Ataupun tak, selagi dia belum keluar daripada negeri dia, selagi dia belum dalam safar, ala safarin, dia tak boleh buka, dia tak boleh batalkan puasa. Dia belum masuk dalam ayat ini sebab Allah syaratkan dia ala safarin. Jadi kita dah tahulah daripada mana apa ni asal khilaf ini, iaitu daripada ayat-ayat ini. Jadi kemudian mereka cari dalil-dalil lain lah untuk jadikan hujah dan menguatkan mana pendapat yang rasa mereka kuat. Jadi jumhur mengatakan tak boleh kita batalkan puasa walaupun kita hendak safar selagi mana kita belum keluar daripada negeri. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Dia kata apa? Fama dama fil balad fahuwa syahidun. Selagi mana dia dalam negeri, maka dia syahid, dia menyaksikan. Maksud apa menyaksikan apa? Dalam ayat itu akan datang, faman syahida minkum syahaba, barang siapa yang menyaksikan antara kamu bulan. Maknanya dia dekat dalam negeri, maknanya dia ada dalam bulan Ramadan. Jadi dia masih dalam hukum apa? Hukum orang yang muqim, belum lagi musafir. Wala yusafu bikaunihi musafiran, dan dia tidak disifatkan sebagai orang musafir. Hatta yakhruja minal baladi, sampailah dia keluar daripada negerinya. Namun Sebagian ulama lain mengatakan tidak. Buat apa dia nak puasa? Bila memang nak keluar nanti, kejap lagi dia keluar. Daripada dah puasa lepas tu batalkan, baik jangan puasa terus hari tu. Eh, tak payah nak batal-batalkan. Buat apa? Pasal batalkan ibadat tak bagus. Kemudian daripada sudut lain, mereka dapati bahawa Anas bin Malik radhiyallahu an ada dalam satu riwayat, dia apabila nak safar, dia duduk dekat rumah dia dan dia minta makan. Dia minta roti dan dia makan. Jadi bila ditanyakan tentang hal ini sunnah ke? Ya, ini sunnah. Jadi itu satu dalil bagi mereka yang mengatakan boleh kita berbuka walaupun kita belum keluar musafir. Tetapi riwayat ini terdapat pembahasan tentangnya. Ramai ulama mengatakan dia dhaif. Satu. Kedua, ulama mengatakan dia bercanggah dengan Al-Quran. Orang kata ala safarin. Yang ketiga, mereka mengatakan kalau betul pun riwayat ini, kata Ibn Qudamah, kita boleh fahami bahawa manzil dekat situ, manzil maknanya adalah tempat berhenti. Dalam bahasa Arab, di mana tempat berhenti. Rumah juga lah, tapi tempat berhenti. Sebagian orang musafir kadang-kadang dia berhenti-henti. Jadi, mungkin Anas, bila dia puasa, bila dia dalam musafir, dia berhenti setempat dan dia makan. Itu satu ta'wilan. Jadi, itu juga dijawab oleh ulama bahawa itu agak lemah. Dia zahirnya dia buat. Kalau dia seorang buat, tak ada hujah sebab dia sahabat. Tapi bila dia cakap ni sunnah, itulah yang mereka katakan ni sunnah. Tapi kita lihat sunnah Nabi SAW pula bukan macam ini. Nabi SAW tak ada buka waktu dalam negeri. Ada sebuah hadis yang sahih, kata Imam Al-Qurtubi, inilah nas bahawa sunnahnya adalah jangan makan dalam rumah. Sebab dia bila dah bergerak dah sampai Asfan, bila dia nak pergi Mekah, baru dia berbuka. Dan dalam perjalanan baru berbuka. Bukan pasal orang semua mula nak keluar dalam khemah lah, dalam tempat lah kan, dalam rumah. Kenapa dia tak buka waktu tu? Kenapa dah sampai Asfan, dah satu tempat tu, baru dia berbuka? Maksudkan inilah sunnah. Dan kata mereka perbuatan Nabi SAW ini yang mentafsirkan ayat ala safarin. Dia tak payah. Walau bagaimana pun, walau bagaimana, kemudian ya, jumhur juga mengatakan bahawa dalam masalah buka puasa dan buka ni dalam negeri, sama seperti apa, qasar solat dalam negeri. Awak sekarang nak musafir tapi belum keluar negeri, boleh tak awak qasarkan solat dalam negeri? Tak boleh. Semua ulama kata tak boleh. Sebab apa? Kalau kita tanya sebab apa? Sebab kamu belum musafir, belum keluar negeri. Kurang-kurangnya tinggalkan bangunan-bangunan. Kalau itu tak boleh, kalau qasar solat dalam negeri tak boleh pasal dia belum musafir, mana boleh makan sebelum keluar negeri sebab dia belum musafir? Sama lah patutnya. Baik. Walau bagaimanapun, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dikenali antara orang yang berpegang kepada pendapat para sahabat ni, mengatakan boleh kita berbuka. Jangan lambat puasa, dia ada macam-macam ijtihad. Kalau belum pernah dengar, tak apa, jangan kecoh-kecohkan, saya sebutkan sikit saja. Nanti pening kepala. Yang penting jumhur ulama yang saya dengar, masyayikh semua kata tak apa. Tak payah, tak boleh. Bukan tak apa, tak boleh berbuka dalam negeri. Bahkan kalau kita nak tahu, jumhur ulama ada masalah lagi. Bukan ini aja. Orang yang dah mula puasa waktu paginya, dah keluar negeri pun tak boleh buka. Pasal dia dah mula berpuasa, dia tak boleh buka. Jadi siapa yang masukkan dalam ayat ni, kata mereka ni, orang yang dah tengah-tengah jalan, besoknya kan, misalnya kan, hari tu dia dah tak payah puasa. Tapi kalau dia start dalam negeri, keluar, semua hari tu dia kena puasa. Tapi itu pendapat yang lemah. Yang betul adalah apa? Dia boleh berbuka, tapi mesti keluar daripada negeri. Dan Allah Alam, kalau kita lihat, itulah pendapat paling selamat. Ini masalah apa? Masalah agama. Jadi ada khilaf daripada hal ini. Kita lihat ada yang berhujah dengan Quran, dengan hadis dan sebagainya. Ini pun berhujah. Kita lihatlah hujah-hujahnya. Kalau ada nampak sama aja atau sama kuat aja, kita ambil yang selamat. Akademik atau kebincangan ilmiah macam dalam kelas, kita buka lah semuanya, tak apa. Tapi bila nak amalkan, amalkanlah yang selamat. Furujan minal khilaf. Jadi jangan beri fatwa pada orang, oh Syabani punya, pasal dia senang kan, makan aja. Okey. Pasal awak suka dengan pendapat yang ganjil-ganjil lah. Kalau awak punya perangai macam itu, cari yang ganjil-ganjil, memang awak ada masalah besar. Kita bukan macam itu. Dan bukan itu, jadi bukan itu bila kita dah tahu ada khilaf, misalnya kita rasa pendapat Syabani ni kuat, ada pula daripada Anas apa semuanya, macam mana pun, jangan kita dakwakan perkara ni. Jangan dakwakan pada perkara ini. Sebab ini perkara yang tidak diketahui oleh orang ramai. Sebab itu dalam fatwa-fatwa Syekh bin Baz apa semuanya, dia jarang, bahkan tak pernah dia fatwa dengan fatwa yang ganjil dan tidak diketahui oleh ulama. Okay. Itu permasalahan pertama tentang puasa. Banyaklah kalau buat puasa ni fiqah dia banyak. Jadi ala safarin itu faedah ya, ala safar. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka maka dihitung daripada hari-hari yang lain. Itu iddatun maknanya hitungan daripada hari-hari yang lain. Ini juga kata ulama ada mahdhuf, ada yang digugurkan tak disebutkan. Takdirnya adalah fa'alaihi iddatun min ayyamin ukhra. Ada yang tak disebutkan kat situ, iaitu alaihi, maka atasnya, wajib atasnya berpuasa beberapa hari daripada hari yang lain. Alaihi, ini penting. Ada tambah alaihi ke tak ada tambah alaihi? Kalau Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, dia tak ada tambah alaihi, dia ambil zahir je. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Kan maksud dia ada fa'alaihi dan ada tambahan sebelum tu, tak maaf. Siapa yang tak berpuasa daripada kamu, siapa yang kerana sakit ataupun dalam safar dan dia tidak berpuasa, ada tambahan dan dia tidak berpuasa, walam yasum, fa'alaihi iddatun min ayamin ukhra. Itu adalah tambahan jumhur tafsir juga. Kita tak boleh tidak kita faham macam itu. Sebab kalau orang tu sakit atau orang tu musafir, lepas tu dia berpuasa. Maknanya bukan lepas tu, dia berpuasa ketika dia sakit dan musafir. Ada tak dia masuk dalam ayat ni? Kena gantilah. Semua orang kata tak payah ganti kan? Ha, sebab tu dong taruh dan dia tak berpuasa. Kalau kita tak taruh dia tak berpuasa, ha, tu jadi cerita lain. Siapa yang sakit, siapa yang musafir, puasa pun tak puasa. Puasa pun tak puasa, dia tak ada choice. Sakit, musafir, macam mana sihat, macam mana kuat pun tak boleh puasa. Kalau puasa juga tak sah. Jadi apa dia buat? Macam mana pun dia mesti gantikan, dia qada pada hari yang lain. Jadi Ibn Hazm wa ta'ala ada dua perkara tadi kita sebutkan. Satu tentang sakit, apa juga sakit. Tentang musafir sama jugalah, kita nak cakap lah. Apa juga jenis musafir, semua tu musafir lah pada dia. Okey. Jauh, dekat, lama, sekejap, semuanya musafir. Dan lagi satu yang lebih penting kat sini adalah dia tak boleh berpuasa. Haram orang sakit puasa. Haram orang musafir puasa. Haram pula datang. Sebab Allah wajibkan dia alaihi tu kan, hendaklah dia gantikan pada hari-hari yang lain. Macam nak jawab? Kenapa kita selalu berbahas, kita keluarkan pendapat-pendapat Ibn Hazm rahimahullah ta'ala? Bukan kita nak kutuk dia . Bahkan dengan kita sebut nama dia, kita apa ni, angkat apa ni, ilmu dia sebenarnya. Kita bahaskan ilmu dia. Lepas, tapi lepas tu kita anu balik lah, kita tolak lah. Tapi menunjukkan dia adalah seorang ulama zahiri. Dan antara kaedah utama dalam mentafsirkan ayat Al-Quran semuanya adalah dengan mengambil zahir dulu. Mengambil apa? Zahir. Bukan ambil batin. Sebab Al-Quran ni dalam bahasa Arab yang nyata. Kita ambil zahir, bukan terbalik-terbalik dia. Bukan ada, oh kalau solat itu maknanya apa? Solat tu punya zikir, ingat Allah. Kalau haji maknanya apa? Ha, tu pergi pada kubur wali-wali imam-imam. Kalau puasa apa? Tahan diri daripada apa entah dia. Dia ada dengan takwil. Bukan. Kurban apa? Dia ada jenis kurban dia. Bukan kurban yang biasa. Jadi dalam hal ini, ketahuilah apa ni, zahir itu kita baca juga, kita fahami juga, tapi kita tetap nak fahami maknanya. Sama-sama kita mau. Ingat lagi tak yang pendapat Imam Az-Zahiri, kalau anak dara tu ada orang jejaka datang nak pinang, dia cakap dengan bapa dia nak kahwin dengan anak dia lah. Jadi bapa dia pun pergi bilik tanya anak dia, kau setuju tak orang ni, orang ni? Kalau dia kata setuju, habis, tak boleh kahwin. Kalau dia diam aja, boleh. Sebab Nabi kata apa? Faiznuha summa tuha. Izinnya, kesetujuannya adalah diamnya. Ya, kalau dia diam baru dia izin. Kalau dia cakap, tak boleh jadi izin. Zahir, itu dia. Antara perkara yang pelik. Belum cerita Nabi SAW kata hendaklah kau lihat tunang tu kan, yang kau nak kahwin tu. Jadi kata Nabi SAW, kau lihat. Nabi tak kata lihat kat mana, apa batas-batasnya. Dia kata boleh lihat semuanya sekali. Lagi dahsyat. Kemaluan tu boleh lihat? Boleh. Itu Imam Hazm punya pendapat. Kita zahir tu zahir, tapi kita ada batas dengan dengan batasan-batasannya lah syariat. Baik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kan? Teruskan ayat ini. Dan untuk ataupun atas orang-orang yang yutiqunahu, yang boleh mengerjakannya, yang boleh puasa. Dalam terjemah dalam reket dia kata apa? Ataupun dalam susah, kan? Berat. Berat. Ha. Dan wajib orang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa. Yang berat menjalankannya, kemudian dia tak berpuasa, hendaklah dia bayar fidyah. Tapi asal makna yutiqunahu, taqah, taqah maknanya berpuasa. Siapa yang boleh berpuasa? Itu asal maknanya. Bukan siapa yang tak boleh puasa. Kita tak boleh mentafsirkan ayat dengan lawan daripada maknanya. Allah kata wajib, kita tafsirkan dengan haram, mana boleh? Itu dah tentu terkeluar betul lah. Jadi maknanya, ada ulama mengatakan tafsir yutiqunahu boleh melakukannya, tapi susah nak lakukan. Yang ini yatajashyamunahu, sebagaimana dalam tafsir Ibn Kathir. Kalau bagaimana kita ambil zahir dululah, eh? Dan untuk orang yang mampu berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, hendaklah fidyatun, yang ini alaihi fidyatun ta'amu miskin, hendaklah dia mengeluarkan fidyah, bayaran, apa dia? Memberi seorang miskin makan. Seorang miskin makan. Yang biasa satu orang miskin makan, bukan satu hari makan, tapi apa? Satu meal saja. Satu meal lah. Jadi kalau makan tengah hari lunch, awak dah kasih dia makan, dah banyak awak dah bayar fidyah dia. Ataupun waktu petang, dah lah cukup. Tapi sarapan tak pakai, ya? Sarapan tak pakai. Orang makan tengah hari dengan malam, itu baru makan itu. Jadi sama ada kita masakkan dia, kita kasih dia makan, ataupun kita berikan dia makanan, suruh dia masak. Dan paling minimum adalah kita berikan dia fidyah apa? Makanan utama dia tu beras. Tapi itu tak syarat. Kita boleh kasih dia makan. Jadi kasih satu orang miskin untuk berapa hari tak puasa? Kalau kita lihat ayatnya apa kita faham? Tak cakap kan untuk berapa hari tak puasa fidyahnya satu hari miskin, tak cakap. Tapi kita faham lah, satu hari tak puasa satu orang miskin. Jadi kalau 30 hari tak puasa, 30 orang miskin boleh makan. Jadi dia tu ta'amu miskin. Jadi faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Barang siapa yang dengan keriaan hati mengerjakan kebajikan, khairan, fa huwa khairul lah, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa anta sumu khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. In kuntum ta'lamun. Di perenggan ayat ini yang terakhir ni adalah antara ayat yang muskil. Sebab Allah dah kata diwajibkan atas kita beriman, berpuasa. Dan terangkan faedahnya apa semua. Diterangkan keuzuran-keuzurannya, iaitu sakit dan musafir. Kemudian orang yang boleh puasa tapi tak puasa, dikenakan fidyah beri satu orang miskin makan. Satu siapa nak tambah lebih boleh. Kemudian siapa yang berpuasa lagi bagus kalau dia mengetahui. Kata wajib, macam mana pula puasa lagi bagus. Tak nak puasa pun boleh janji kasih apa? Kasih fidyah. Maka datanglah pembahasan ulama, mereka lihat hadis-hadis, mereka dapati bahawa sebenarnya ayat yang terakhir ini berkenaan dengan hukum lama, iaitu pada permulaan Islam yang dipuasa, yang diwajibkan atas orang beriman hanyalah puasa 3 hari dalam sebulan, dan dalam setahun itu ada satu hari yang juga wajib kita berpuasa, iaitu puasa hari Ashura. Bahawa Nabi SAW bila datang Madinah, beliau lihat Yahudi berpuasa. Nabi tanya, kenapa orang puasa pada hari ini? Kata, hari inilah hari yang Allah SWT selamatkan Musa dan kaumnya daripada Fir'aun. Maka Nabi kata, kita lebih berhak daripada Musa, daripada orang Yahudi. Jadi Nabi SAW perintahkan mereka berpuasa. Jadi puasa Ashura dulunya wajib. Ini daripada Bukhari dan Muslim. Dalam Aisyah, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dalam Bukhari dan Muslim juga, kana Ashura yusam. Falamma nazala fardu Ramadan, man kana falamma nazala fardu Ramadan, kana man syaa'a shoma wa man syaa'a aftar. Adalah hari Ashura itu dipuasai, yang wajib puasa. Kemudian apabila turunnya kewajipan fardu Ramadan, maka siapa yang ingin puasa, puasa. Siapa yang tak mau, boleh, boleh berbuka. Iaitu puasa apa? Ramadan ke Ashura? Ashura. Bila dah datang Ramadan, wajib puasa Ramadan. Yang lain dah tak jadi wajib lagi. So ini lagi satu contoh ayat yang dimansuhkan dengan apa ni, oleh ayat lain. Jadi pada permulaannya, kata ulama, orang-orang yang nak berpuasa lagi bagus. Tapi kalau dia tak mau berpuasa, boleh dia tinggalkan puasa tersebut dan dia bayar fidyah. Kemudian wa faman tatawa khairan, barang siapa yang membuat kebajikan dengan rela hati, maksud mereka tafsirnya adalah siapa yang nak kasih makan lebih daripada satu orang miskin, maka itu lebih baik daripada ni. Tetapi berpuasa lagi bagus untuk kamu jika kamu mengetahui. So itu tafsiran untuk perenggan yang terakhir daripada ayat ini. Jadi ayat ini sebenarnya dimansuhkan. Tapi sebagian sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat ini tak mansuh. Dia kata untuk orang-orang yang mampu berpuasa tapi dia tak berpuasa, maksudnya adalah orang yang mampu berpuasa tapi dengan susah payah. Dan dalam hal ini adalah orang-orang yang tua. Kata-kata Ibn Abbas, wa syekhul kabir wal mar'atul kabira yastati'ani an yasuma. Iaitu seorang tua, wanita yang tua, yang boleh berpuasa tapi susah. Maka orang ini tak payah berpuasa, tetapi dia membayar fidyah. Itu pembahasan ulama. Jadi yang penting di sini, walau bagaimanapun tetap ada, ada mansuhnya di situ. Sebab sekarang Ramadan tak ada choice untuk keluarkan fidyah, melainkan untuk satu jenis orang aja, orang yang tak mampu berpuasa secara apa ni, permanent, sakit, kanser, buah pinggang ke, ataupun orang yang dah tua. Sebab tua tak ada ubat dia. Jadi bila dia dah tak boleh berpuasa, maka dia tak payah berpuasa. Dan dia tak payah kotak. Sebab apa? Dia tak mungkin sampai kepada keadaan boleh kotak. Jadi ada hanya satu saja alternatif untuk beliau, ialah dia memberikan fidyah. Kalau dia kasih lebih, lagi bagus dalam fidyah. Sedikit tentang ayat tadi, min ayyamin ukhor, hendaklah digantikan dengan berpuasa pada hari-hari yang lain. Jadi dalam hari-hari yang lain ini umum. Maksudnya kat sini, kalaulah waktu hari yang dia tak boleh puasa tu, yang dia sakit atau musafir, itu adalah musim panas, temperature 40 degree, habis dia musafir, jadi tak payah puasa, dia gantikan. Habis yang dia nak gantikan tu musim sejuk, 20 degree aircon, boleh tak digantikan hari yang lebih ringan, lebih enak daripada hari yang sepatutnya dia puasa? Tak equal kan? Tak equal, patutnya tak boleh. dia kena gantikan pada hari panas. Tapi oleh kerana Allah SWT umumkan ayyamin nakirah, yang ni umum, apa hari juga, walaupun hari tu sejuk, walaupun masa dia pendek, itu faedahnya, umum. Begitu juga daripada sudut qada, hari-hari ini, ayat ini tak mensyaratkan dia diqada secara berterusan, tatabu'. Kalau dia tak puasa 3 hari, maknanya dia kena puasa terus-menerus selama 3 hari. Tak disyaratkan. Jadi dia boleh puasa tu mutafarriqat. Nah, ni pada hari ni laku 3 hari ke sebulan depan nak apa ni, nak qada, tak ada masalah. Jadi itu keringanan. Dan itulah sebenar-benar keringanan. Kalau kita wajibkan dia puasa 3 hari berturut-turut misalnya kerana qada 3 hari yang tak puasa tu, maka tu mungkin memberatkan. Jadi dalam hal yang terus-menerus tu hanya ada pada kafarah, puasa kafarah. Walau bagaimanapun, apa hukum orang yang nak qada puasanya berturut-turut? Jawabnya itu lagi afdal. Lagi afdal. Kerana dia lebih menyerupai puasa yang dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan berturut-turut, dan lagi cepat dia pun dia selesaikan tanggungjawabnya. Kita lihat tak apa, kita baca muka surat 284 makna ayat ini sekejap saja ni. Makna ayat 183 184 secara umum, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan Madinah menjadi negara Islam, maka turunlah aturan syariat secara berkelanjutan. Dalam ayat-ayat terdahulu mengandung hukum qisas, wasiat dan muraqabatullah yang merupakan itu. Di antara yang paling agung dari kepemilikan takwa yang terdapat pada diri seorang mukmin adalah saum, yakni puasa. Kerana itu Allah Ta'ala menurunkan kewajipan saum pada tahun kedua hijrah. Dia memanggil mereka dengan atas nama iman, hai orang yang beriman, dan memberitahu mereka bahawa dia mewajibkan atas mereka saum sebagaimana telah mewajibkannya atas umat-umat terdahulu sebelum mereka dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dan menyebutkan alasan diwajibkannya saum itu dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, yakni menyiapkan kalian agar bertakwa, yang intinya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan dalam saum ada perasaan diawasi oleh Allah Ta'ala dalam perilaku ibadahnya. Sebab itu antara fadilat saum ini, kata Allah Subhanahu Ta'ala dalam hadis Qudsi, kullu amal ibni Adam lah illa saum, fa ana ajzi bihi. Semua anak amalan anak Adam itu adalah untuknya. Dan dalam riwayat tak silap saya, aku akan tambahkan dengan 10 kali ganda melainkan puasa, kerana ia sesungguhnya lah untuk aku, dan akulah yang akan membalasnya. Sebab apa? Dia adalah satu amalan yang ikhlas asalnya. Sebab tak ada orang nampak, tak ada orang tahu. Orang yang waktu, kalau dia nak riak pun, waktu nak apa? Waktu sahur, dia boleh main-main lah riak. Ataupun waktu apa? Nak buka. Tapi yang hari selain daripada itu, mana ada apa-apa. Dia lapar, dia buat-buat lapar ke tak buat-buat lapar pun, tak ada orang boleh tahu. Jadi, biasanya orang berpuasa adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kalau nak, dia boleh buat-buat lapar kan? Minum air. Dan kalau tinggal sendiri, tak ada orang lagi, senang. Masak tak sedap kan, ataupun beli kat kedai. Orang beli kat kedai susah, masak lah. Lepas tu action macam puasa, boleh tak? Jadi kalau orang betul-betul puasa, maknanya dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah ketakwaan, muraqabah. Jadi dalam firman-Nya ayyaman ma'dudat, disebutkan hal ini agar mereka menyadari bahawa kewajipan melakukan saum itu ringan, kerana dia tidak menjadikannya berbulan-bulan dan tidak juga bertahun-tahun. Bahkan Allah Ta'ala menambah keringanan ini dengan membolehkan orang yang sakit dan musafir berbuka dan mengqadanya setelah sembuh atau pulang dari bepergian. sebagaimana firman-Nya, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang tidak sakit dan musafir, jika mereka melakukan saum dengan kesulitan dan beban yang berat, boleh berbuka dan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Allah juga memberitahukan kepada mereka bahawa melakukan saum pada kondisi ini adalah hal yang baik. Kemudian hukum ini dinasakh dengan firman-Nya pada ayat berikutnya, iaitu firman-Nya, "Kerana itu barang siapa di antara kamu hadir mukim di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu." Ini ayat yang akan datang. Siapa yang ada kat dalam negeri, nampak anak bulan, maka dia mesti berpuasa. Tak ada pengecualian. Tak boleh pilih-pilih nak bayar fidyah ke tidak, ataupun berpuasa atau bayar fidyah. Tak ada pilihan. Dan firman-Nya, jika kamu mengetahui, "In kuntum ta'lamun," ayat 184, yakni jika kalian mengetahui faedah-faedah saum, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Dan ini yang banyak sekali. Jadi dia sebut dari sudut ukhrawi, antara lain pengampunan dosa-dosa, dan juga dibukakan apa, satu syurga untuk orang yang berpuasa khas, orang lain tak masuk, iaitu dari Babur Rayyan, bagaimana dalam hadis yang sahih. Dan barang siapa yang berpuasa di jalan Allah SWT, ba'adallahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dia daripada api neraka selama 70 atau sejauh 70 hari, 70 tahun perjalanan. Jadi, dan daripada sudut duniawi pula, banyak kesembuhan bagi banyak penyakit. Sebab makan dan minum adalah punca utama kebanyakan penyakit. Jadi cara nak sihatkan badan adalah kurangkan makan dan minum. Bukan tak makan, tak minum terus. Datuk orang yang tak biasa berpuasa, bila dia berpuasa, dia sakit. Itu adalah tindak balas. Nak apa ni, nak jadi baik. Mula-mula memang payah. Tapi bila dah okey, dia biasa, maka dia akan jadi sihat, dia akan jadi baik. Tetapi dalam Al-Quran tak pernah sebutkan tentang fadilat duniawi dari di sebalik puasa. Tak seperti sebagian orang yang sekarang bila bulan Ramadan dia dijemput khas, kenapa? Nak terangkan tentang fadilat-fadilat puasa, tentang apa? Tentang doktor cakap kenapa puasa bagus. Lepas tu datang pula ahli-ahli ekonomi cakap kenapa puasa bagus. Oh, kita tak belanja makan, tak belanja minum. Tak. Kita kongsi makan sama-sama waktu buka dan sahur, duit. Lepas tu kita tak pergi lunch, tak pergi tea break, kita tak pergi dinner ke apa. So save duit, jadi kita kerja terus on aja. Yang itu pula yang disebutkan tak apa, sebab tu memang kelebihan sebenarnya. Tetapi apa? Memang khairul lakum. Tapi bila kita sebutkan tu berlebihan dan kita tinggalkan, kita nikahkan atau lingkakan tentang fadilat ketakwaan tu, iaitu dari sudut ukhrawi. Kita bacakan hadis Nabi SAW tentang bahkan bau mulut orang yang berpuasa tu sendiri ada faedahnya. Okay. Lebih wangi di sisi Allah SWT, dan sahurnya macam mana bagusnya, bukanya, kemudian siapa yang berpuasa kerana Allah, iman dan wahtisaban, siapa semayang terawih pula, siapa yang beri makan orang yang berpuasa. Yang inilah yang kita banyak nak baca. Yang itu kita boleh tambah-tambah sikit-sikit. Jangan jadikan dia sebagai asas. Okay. Jadi wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu adalah baik untuk kamu, atau lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Sebab tu kata ulama, oleh kerana puasa bulan Ramadan ni satu bulan, agak lama lah. Jadi sebab itu adanya apa tu, adanya training lah kita katakan sebelum tu, sebelum puasa Ramadan, yang dilakukan sepanjang tahun. Puasa 3 hari dalam sebulan, atau puasa Senin, Khamis, atau puasa pada hari tertentu yang ada fadilat ni. Kenapa? Kerana dia membiasakan kita pada puasa. Bahkan kalau bulan Syaban, antara bulan yang paling banyak Nabi SAW berpuasa. Kata lemak, kenapa? Sebab nak sediakan untuk bulan Ramadan. Cuma bila dah masuk setengah daripada bulan Ramadan, azan tasafah Syaban, maka jangan kita lagi berpuasa. Takut kita sambungkan apa ni Syaban kepada Ramadan. Tapi kalau kita terus berpuasa, apa ni, kita biasakan puasa sebelum bulan Ramadan itu, kita akan membiasakan kita untuk berpuasa Ramadan dengan mudah. Jadi tak adalah zakat strict dan sebagainya. Jadi tidak ada uzur bagi selain dua orang yang disebutkan dalam ayat ni, iaitu yang sakit dan orang yang semakna dengannya, dan musafir. Musafir khusus. Walaupun musafir itu dalam kesafar itu dia naik kapal terbang lagi. Satu jam, dua jam dah sampai Kuala Lumpur. Dah sampai Jakarta dua jam. Itu dah lain negeri kan. Tak ada sakit, tak ada penat, tak ada apa semuanya. Boleh tak dia berbuka dalam hal ini? Kalau sakit tadi, bukan semua sakit yang membenarkan kita berbuka. Tapi kalau safar, ada tak syarat? Safar yang susah saja yang kita kena apa ni? Kita kena buka. Tak ada pula eh? Alah kan, kenapa? Time zone. Sebab daripada sudut makna sakit dan makna musafir. Sakit, dia ada makna apa? Dia ada makna susah. Sakit tu, dia directly kepada badan. Adapun musafir, dia lebih daripada itu. Mungkin dia memenatkan pada badan dan sebagainya. Tapi, mungkin juga tidak. Jadi, mereka membeza-bezakan antara dua hal ini. Yang ini musafir dengan sakit. Sakit lebih direct kepada badan banding dengan musafir. Kemudian dilihat pula daripada sudut ibadat lain yang diri, bila dalam musafir itu ada keringanan rukhsah seperti solat. Kemudian dalam bab wuduk ada tayamum, ada yang sapu atas apa ni, atas khuf. Mereka dapati bahawa ia disyariatkan dalam keadaan musafir tanpa dikira musafir itu perjalanan yang susah ataupun senang. Jadi menunjukkan bahawa tak apa, itu adalah satu keringanan Allah berikan. Di dalam apa keadaan pun musafir, kita boleh tak payah berpuasa, boleh berbuka. Berbeza dengan sakit. Sakit tak ada. Kita kena tengok sakit tu macam mana, kuat sakitnya ataupun tidak. Ada apa-apa soalan? Tentang bayar fidyah. Ini untuk orang tua lah, atau orang tua ataupun orang yang sakit tak mengharapkan kesembuhan. Jadi fidyah ini dilakukan sebaiknya setiap hari kita tak puasa, kita fidyah. Jadi maknanya kalau 30 hari tak puasa, kita fidyah 30 hari juga lah. Setiap hari kita keluar kasih orang miskin makan. Tapi ada riwayat daripada Anas bin Malik, apa dia buat? Dia panggil 30 orang miskin, dia kasih makan satu shot sekaligus. Dia tak payah tak kali nak kasih makan. Maksud di sini adalah kita boleh lakukan tu sebelum, walaupun sebelum kita berbuka kita dah boleh kasih. Kita ada khilaf di kalangan ulama, boleh tak kita bayar satu kafarah sebelum kita melakukan kita batalkan apa ni kewajipan. Baik, tapi yang sebaiknya kita lakukan setiap hari kita kita tak puasa, kita bayar. Kemudian bila nak bayar fidyah tu, jawabnya sebenarnya secepat mungkin. Tapi tak disyaratkan kita lakukan dalam bulan Ramadan juga, tak disyaratkan. Tapi yang penting kita kerjakan secepat mungkin supaya apa ni diangkat daripada kita tanggungan tersebut. Okay, jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Kita sambung baca kitab ni kalau ada masa. Aku qawli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.